Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupusing jaman jiwang wakalku samutra peputoning ku tumuju dateng Gusti dekang amur potu mati manunggaling kaula Gusti kretek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti mukti engson tanpa pilih.